Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. 22 hari lagi, program mulia peserta pilihan penyambung dakwah estafet Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua generasi muda terpanggil dalam program gratis ini dengan banyak asumsi pemikiran yang kelak akan menyesali karena bukan menjadi bagian program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan. Berikut ungkapan salah satu peserta yang telah daftar gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Misbahuddin, calon peserta workshop multimedia Radio Kekuningan. Alhamdulillah, saya telah mengisi formulir pendaftaran melalui website workshop.radiokekuningan.com. Semoga dengan mengikuti acara ini, acara workshop ini, saya mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, dan tentunya bisa menjadi pejuangnya Rasulullah SAW di zaman ini. Para umi, para abi yang mempunyai putra-putri di rumah, segera daftarkan putra-putrinya untuk mengikuti workshop ini yang insya Allah semua acara ini gratis. Acara ini juga bisa diikuti oleh sahabat-sahabat, teman-teman dari daerah Tegal, Cirebon, Losari, Pemalang, Ciamis, Tasik, dan yang lainnya. Ayo daftarkan segera, semuanya gratis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Ikuti dan dengarkan selalu Radio Kekuningan dan gratis daftar workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.